Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya al-insya. Al-Thani qala Syekh al-Allamah al-Usuli Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah anna al-Thani yani al-insya min nawai al-kalam. قال والإنشاء الثاني والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب. الإنشاء adalah kalam yang tidak mungkin disifati dengan sidq dan kadhib. Baik. Kenapa? Karena kalam itu bukan berita. Bukan berita. Nah. Bukan khabar, tetapi insya. Nah, insya adalah sifatnya menuntut, beda dengan berita yang sifatnya berita yang telah kita lewati. Adapun insya artinya sifatnya tuntutan. Nah, tuntutan. Nah, bisa jadi tuntutan jawaban jika insya itu pertanyaan. Nah, dan apabila insya itu tuntutan yang bersifat perintah, berarti menuntut untuk dikerjakan. Apabila larangan, menuntut untuk ditinggalkan yang dilarang itu. Nah, terkait dengan pelajaran dengan masalah pembahasan kita fiqh usul fiqh yang terkait dengan insya adalah al-amr wa nahi. Perkataan juga kata Syekh, wa minhu al-amru wa nahyu. Nah, termasuk di antara al-insya adalah al-amru wa nahyu. Baik. Jadi insya bukan hanya al-amru wan-nahyi, tetapi sebuah yang kalam yang sifatnya tuntutan. Seperti tadi contohkan apa? Termasuk insya jika sifatnya pertanyaan berarti menuntut apa? Ya, jawaban. Nah, baik. Qawlihi ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullah ini amr, perintah untuk beribadah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, ini perintah, ini insya yang sifatnya nahi anis syirk. Yang pertama adalah al-amru bi'ibadatillahi wahdah, wasani an-nahyu anis syirki bihi. Naam. Wa qad yakunu al-kalamu khabaran insya'an bi'tibarain. Boleh jadi kalam itu ya sifatnya khobar dan insya' sekaligus dia khobar dan juga insya' bi'tibarain dengan tinjauan dengan dua tinjauan. Baik. Namun sebelum lanjut tetap mungkin kita butuh ta'liq ini agar betul-betul faham makna al-insya. Nah, uktubu. Al-insya yang qasim ila kismain. Nah. Wal-insya ma la yumkinu ayyusafa bis-sirki wal-kadhib. Nah, sampai di sini ta'liq. Wal-insya'u ma la yumkinu ayyusafa bis-sirki wal-kadhib. Ta'liq. Al-insya'u yang qasim ila kismain. Al-insya yang qasim ila kismain. الأول طلبي وهو ما يستدعي المطلوب سواء أكان أمرا أو نهيا أو استفهاما أو دعاء سواء كان أمرا أو نهيا أو استفهاما أو دعاء. والثاني غير طلبي وهو ما لا يستدعي مطلوبا مثل التعجب والقسم والترجي ونحو ذلك. Ya, jadi yang dibagi dua, insya itu yang pertama toladi yang sifatnya tuntutan, yaitu yang menuntut suatu perkara yang dituntut. Ya, baik itu sifatnya amar, perintah itu tuntutan untuk dikerjakan, atau nahi, tuntutan untuk ditinggalkan yang dilarang itu, istisham, pertanyaan, tuntutan untuk dijawab, menuntut dijawab, doa, ya, doa, tuntutan untuk dikabulkan. Nah, ghairu talabi yang sifatnya bukan tuntutan, yang tidak menuntut suatu perkara, contoh ta'ajjub, ya, mengungkapkan kekaguman terhadap sesuatu, khosam, sumpah, tarajji, harapan, dan semisal dengan itu, nah, termasuk insya. Tayyib. Jadi ada gambaran tentang insya secara utuh dengan ini. Nah, kita lanjut. Nah, di sini disebutkan tadi, wa minhul amru wa nahi, wa qawli ta'ala wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Nah, ini salah satu, ya, salah satu dari Al-Quran yang termasuk jenis al-insya. Nah, dan yang terkait dengan pembahasan kita. Wa qad yakunul kalamu khabaran insya'an bi'tibarain. Boleh jadi kalam itu sekaligus sebagai khabar dan insya dengan dua perhitungan. Kafiyahil uqudil lafziyah. Seperti sigat-sigat, yakni model-model lafaz, ya, akad yang sifatnya lafaz. Nah, yakni model-model lafaz untuk satu akad, yakni sigat-sigat lafaz akad. Nah, misal contohnya bi'tu wa qabiltu. Nah, contohnya sighah bi'tu, ya, dan qabiltu, bi'tu pada akad jual beli, transaksi jual beli. Nah, qabiltu pada akad jual beli, juga pada akad nikah, ya. Fa innaha bi'tibari dalalatiha ala ma fi nafsil 'aqidi khabar. Maka sesungguhnya sigat ini berdasarkan tinjauan terhadap dalalahnya, penunjukannya, ala ma fi nafsil 'aqid, atas apa yang ada pada diri, ya, pada hati al-'aqid, orang yang membuat akad, ini sifatnya khabar. Al-'aqid yang membuat akad mengatakan bi'tu. Maka ini, ya, ditinjau dari dalalah sigat ini menunjukkan, mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Maka ini berita bahwa dia menjual. Qabiltu, berita bahwa dia menerima penjualan itu atau menerima pernikahan itu jika pada akad nikah. Wa bi'tibari tarattubil 'aqdi 'alayha insya'un. Dan berdasarkan tinjauan tarattub al-'aqd 'alayha, ya, terjadinya akad sebagai akibat dari ucapan itu, tarattubul 'aqdi 'alayha, yakni apa? I'tibari tarattubil 'aqdi 'alayha, terjadinya akad sebagai akibat dari ucapan itu. Jadi ucapan itu berakibat apa? Terjadi akad. Maka itu insya. Insya, karena menuntut. Jika terjadi akad, maka menuntut. Ya. Menuntut terjadinya peralihan harta. Ketika saya mengatakan bi'tu, maka berarti menuntut, ya, hartanya beralih dari dirinya ke orang yang membeli. Nah, yang membeli mengatakan qabiltu, ya, menuntut terjadinya transaksi peralihan harta tersebut dan menuntut dia membayarnya. Harta itu terbeli olehnya dan dia tertuntut untuk membayarnya. Nah, boleh? Nah, وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة. Nah, di naskah yang lain tertulis apa? Wal muradu biha. Ya. Ada naskah yang tertulis wal muradu biha. Waqad ya'ti al-kalamu bi surati al-khabari wal muradu biha. Ada naskah seperti itu? Tangan antum, bihi semuanya sama? Baik. Di naskah yang lain tertulis wal muradu biha. Na'am. Yakni dhamir perbedaan naskah, dhamir al-ha wal muradu bihi. Yakni kembali ke al-khabar. Wal muradu biha dhamir ha kembali ke surah. Baik, waqad ya'ti al-kalamu bi surati al-khabar. Boleh jadi satu kalam datang dengan tampilan, ya, tampilannya bentuknya khabar, berita. Wal muradu bihi aw wal muradu biha, ada dua naskah. Dan yang dimaksud dengannya al-insya. Tampilannya bentuknya khabar tetapi tujuannya maknanya apa? Insya. Wabil aksi li faidah, wabil aksi dan juga sebaliknya. Datang satu kalam, tampilan bentuknya insya dan yang dimaksud dengannya maknanya khabar. Li faidah karena satu faidah yang diinginkan. Contoh, misalul awal. Qauluhu ta'ala. Contoh yang pertama apa ini? Ya'til kalamu bi suratil khabar wal muradu biha bihi al-insya. Contohnya qawlu ta'ala wal mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna thalathata furu'. Wanita-wanita yang ditalak menunggu, ya, pada diri mereka yang menjalani masa iddah, masa penantian tayyib agar benar-benar lepas dari keterkaitan, ya, keterkaitan akad, terkait dengan hak suami, mantan suami yang mentalaknya. Tayyib, salasat kuru, tiga kuru. Tayyib, yang rajih, kuru adalah jamak dari qara, yang rajih, qara adalah hay. Salasat kuru, yakni salat hiyam, tiga kali masa hay. Nah, ini adalah masa iddah. Wanita yang ditalak dalam keadaan wanita itu adalah wanita yang mengalami haid. Sehingga beriddat dengan haid. Dan iddat itu adalah terkait dengan hak suami yang mentalak. Nah, dan terkait dengan masalah bibit dalam rahim. Nah, terkait bibit dalam rahim untuk memastikan bahwa dia lepas tertalak dari suaminya dalam keadaan tidak membawa anak dari mantan suaminya. Ketika dia melewati tiga kali masa haid, berarti dipastikan tidak ada bibit yang tertinggal dalam rahimnya. Sehingga setelah itu dia apa? Dia bebas menikah dengan siapa yang dia inginkan. Tayyib, faqawluhu yatarabbasna bi suratil khabar. Maka firman Allah Ta'ala yatarabbasna, ini tampilannya bentuknya, ya, secara sifat apa? Khabar, yatarabbasna, fi'il mudhari'. Ya kan? Nah. Wal muradu biha al-amru, dan yang dimaksud dengan ini adalah perintah. Yani perintah untuk at-tarabbus, beriddah, untuk menanti. Nah. Wa faidatu dhalik, faidah datangnya perintah untuk beriddat dengan silat khabar ta'kidu fi'lil ma'muri bih. Ta'kidu fi'lil ma'muri bih. Ya, untuk mempertegas dikerjakannya apa yang diperintahkan itu. Hatta ka'annahu amrun waqi', sehingga seakan-akan perkara itu perkara yang terrealisasi. Yutahaddatsu anhu, yang kemudian diinformasikan. Jadi seakan-akan wanita-wanita yang mutallaqah itu benar-benar menanti beriddah, sehingga diinformasikan bahwa mereka yatarabbasna, mereka menanti. Ta'kid, ya, agar perintah ini benar-benar dikerjakan, hendaknya para wanita itu menanti. Dengan diungkapkan dalam bentuk berita, terobosna, seakan-akan mereka melakukan itu, mereka melakukan itu menanti, sehingga diinformasikan bahwa mereka menanti, ya, ini menunjukkan memperkuat perintah tersebut agar benar-benar dikerjakan. Ini makna ta'kidu fi'l al-ma'muri bi hatta ka'annahu amrun waqi'un yutahaddatsu anhu. Penegasan, ya, dikerjakannya apa yang diperintahkan itu sehingga seakan-akan perkara yang benar-benar terjadi, waqi', ya, terrealisasi, diinformasikan darinya bahwa mereka menanti. Ka sifatin min sifatil ma'mur, seperti suatu sifat dari sifat-sifat yang diperintah. Nah, untuk memperjelas makna ini bisa kalian taklik, anehnya ana petik dari syarah al-muallif, penjelasan ka sifatin min sifatil ma'mur, bagaikan sifat dari sifat yang diperintah. Yani bagaikan itu sifatnya wanita-wanita yang mutallaqah. Terbasna bagaikan sifatnya mereka. Nah, alliqu fa qawluhu yatarabbasna khabarul mubtada. Khabarul mubtada. Fa qawluhu yatarabbasna khabarul mubtada. Walakinahu fil ma'na sifatun lil mutallaqat. Walakinahu fil ma'na sifatun lil mutallaqat. Fa ka'anna ha'ula'i al mutallaqat. فكأن هؤلاء المطلقات نفذنا هذا الأمر حتى صار يخبر به عنهن كصفة من صفاتهن حتى صار يخبر به عنهن كصفة من صفاتهن. نعم كما لقيت المطلقات مبتدأ wanita wanita yang ditalak ini mubtada bil kalam, khabarnya jumlah, yakni kalimat yatarabbasna. Baik. Jadi yatarabbasna yang fungsinya ini adalah hadhil jumlah. Nah, min al-fi'li wal-fa'il fi mahali raf'in khabar. Itu secara i'rab. Lakinnahu fil ma'na, tetapi dari segi makna sifat. Dari segi makna adalah sebagai sifat yang menyifati al-mutallaqat. Bahwa al-mutalaqat memiliki sifat yatarabbasna bi-anfusihinna. Wanita-wanita yang ditalak memiliki sifat apa? Sifatnya mereka menanti, ketika ditalak mereka menanti. Ya, di masa iddah, 3 kali masa haid. Faka'anna ha'ula'il mutalaqati, maka takkan-akan wanita-wanita yang ditalak itu, nafadna hadal amr, mereka telah menunaikan perintah ini untuk at-tarabbus, untuk menanti di masa iddah, hatta sara, sehingga menjadilah, yukhbaru bihi anhunna, diinformasikan hal itu dari mereka, bahwa mereka adalah wanita-wanita yang sifatnya menanti ketika ditalak selama 3 kali masa haid. Kasifatin min sifatihinna, bagaikan itu merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat wanita yang ditalak. Wadih? Baik. Dan faedahnya tadi sudah kita dengar, yaitu ta'kid. Artinya, ketika diperintah agar wanita yang ditalak itu beriddah, disampaikan oleh Allah dengan sigat berita, ini menunjukkan benar-benar kuat perintah itu. Ya. Ta'kid al-amr. Nah, untuk memperkuat perintah, karena sudah diberitakan seakan-akan mereka betul-betul memang menanti, bagaikan sifatnya mereka menanti jika ditalak. Baik. تأكيد فعل المأمور دي إلى آخره. طيب لنجد. ومثال العكس. تنتص بالإثنى. يعني يأتي الكلام بصورة الإنشاء والمراد بها المراد بها الخبر. qawlu ta'ala wa qala alladhina kafaru alladhina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Orang-orang kafir mengatakan kepada orang-orang beriman, ittabi'u sabilana. Yani orang kafir berusaha untuk mempengaruhi, ya, mengajak orang-orang beriman, ya, dengan syubhat. Mereka mengatakan, ittabi'u sabilana, ikutilah jalan kami. Yani kekufuran kami. Syubhatnya apa? Wal nahmil khatayakum. Kami akan menanggung dosa-dosa kalian. Subhanallah. Nah. Faqauluhu wal nahmil. Wal nahmil. Al-lam. Dalam nahwa apa? Lamul'a. Al-amr. Oleh karena itu, majzum. Nah, dan ditandai dengan lamnya itu disukun. Ketika dia dibaca bersambung dengan satu kata sebelumnya. Wal nahmil. Wal nahmil. Disukun. Ayyib. Wal. Lamnya disukun. Nah. Nahmil. Nahmil lamnya majzum disukun. Tayyib. Yani fi'il nahmil majzum disukun. Karena dimaksudkan lamul amr. Tayyib. Bisuratil amr. Tampilan bentuknya adalah amr. Yani fi'il amr. Yani fi'il mudari. Yang dimaksudkan adalah lamul amr. Fi'il mudari. Yang dimaksudkan adalah lamul amr. Sehingga bermakna amr. Wal muradu biha al khabar, dan ini maksud dengan ini adalah khabar berita. Ai wa nahnu nahmil begitu. Fa makna al kalam wa qala alladhina ghafaru alladhina amanu ittabi'u sabilana wa nahnu nahmilu khatayakum, ikuti jalan kami, kekufuran kami, dan yang bertanggung jawab, ya, mereka memberitakan bahwa yang bertanggung jawab, kami yang bertanggung jawab memikul dosa-dosa kalian. Memberitakan kepada mereka hal itu. Nah. Dan sayyid. Wa faidatu dhalika tanzilu syai'i al-mukhbari anhu manzilat al-mafrud al-mulzami bih. Faidah hal itu adalah tanzil al-syai' memposisikan sesuatu, ya, al-mukhbari anhu yang diberitakan tentangnya, manzilatal mafrudil mulzami bih, pada posisi sesuatu yang diharuskan. Sesuatu yang diharuskan. Artinya, merupakan keharusan bagi kami, tanggung jawab kami, kami yang menanggung tentunya dosa kalian, karena kami yang mengajak. Gitu. Nah, sebenarnya maksud mereka ingin memberitakan bahwa kami yang bertanggung jawab. Tapi didatangkan dengan model perintah untuk menunjukkan bahwa itu seakan, ya, menunjukkan bahwa itu menjadi tanggung jawab kami. Kami diharuskan bertanggung jawab. Nah, gitu maksudnya. Kami diharuskan bertanggung jawab untuk memikul dosa kalian karena kami yang mengajak. Paham dong? Ya. Itu makna tanzil asy-syai' al-mukhbar anhu manzilatan mafrud al-mulzam bih. Memposisikan sesuatu yang diinformasikan, ya, pada posisi sesuatu yang bersifat wajib yang diharuskan. Artinya, kami tertuntut, ya, diharuskan untuk bertanggung jawab memikulnya karena kami yang mengajak. Itu faedah wal nahya didatangkan dengan tentu amr. Padahal maksudnya adalah memberitakan bahwa kami lah yang menanggung memikul. Wadih. Baik, kita masuk ke al-haqiqatu wal majaz. Al-haqiqatu wal majaz yang qasmul kalamu min haythul isti'malu ila haqiqatin wa majaz. Kalam terbagi, ditinjau dari segi penggunaannya, ya. Penggunaan kalam maka terbagi jadi min haitsul isti'mal, dari segi penggunaan kalam itu maka ada yang penggunaannya hakiki dan ada yang penggunaannya majazi. Al-awwal fal haqiqatu hiya al-lafdhu al-musta'malu. Al-lafdhu hiya al-lafdhu al-musta'mal, yaitu lafaz yang digunakan fi mawdi'alah, digunakan fi mawdi'alah pada, ya, sesuatu yang memang lafaz itu dibuat, ya, ya, dibuat untuknya, diletakkan penggunaannya untuknya pada asli peletakannya. Nah, hakiki. Mithlu asadin lil hayawanil muftaris. Contohnya asad, singa ya, digunakan kata singa untuk al-hayawan al-muftaris, untuk hewan buas, predator, yaitu singa. Nah, pemangsa singa, ma'ruf. Karena memang kata asad, dari asal peletakan kata ini untuk hewan buas, yaitu singa, dikenal dengan singa. Fakharja bi-ghalin al-musta'mal al-muhmalu fala yusamma haqiqatan wala majazan. Maka keluar dengan ucapan kami al-musta'mal al-muhmal, yaitu al-muhmal yang diabaikan, tidak digunakan. Fala yusam haqiqatan wala majazan, maka tidak disebut hakiki, tidak pula majazi, karena tidak digunakan sama sekali, muhmal, terabaikan. Nah, yani lafad-lafad yang memang muhmal la yudha'u li ayy ma'na minal ma'ani, memang terabaikan, tidak digunakan untuk suatu makna. Tidak hakiki, tidak majazi, seperti daiz, ya. Adapun zaid, nah, ini maudhu' li ma'na rajul zaid. Nah, digunakan untuk zaid, untuk seorang pria, ini hakiki untuk nama seorang pria. Nah, tapi daiz, misalkan daiz, ini lafaz muhmal. Nah, tidak digunakan untuk, tidak digunakan untuk satu makna, tidak diletakkan untuk satu makna dalam bahasa Arab, tidak hakiki, tidak pun majazi. Wa kharaja bi qawlina fi mawdi'ala hal majaz, keluar dengan ucapan kami fi mawdi'ala, pada sesuatu yang lafaz itu ya dibuat untuk diletakkan padanya, pada makna itu, keluar dari ucapan ini al majaz. Artinya apabila kata itu diletakkan untuk suatu makna, ya, untuk suatu makna lain yang lafaz itu asalnya bukan dibuat dan diletakkan untuk makna itu. Nah, tetapi digunakan untuk makna yang lain, maka berarti dia sifatnya majazi. Apabila digunakan lafaz itu untuk makna aslinya, nah, al-musta'malu fi mawdi'ala, tadi definisi hakiki, al-musta'malu fi mawdi'ala, digunakan untuk makna aslinya, memang dia diletakkan untuk makna itu. Jadi makna aslinya, maka itu hakiki. Apabila tidak digunakan untuk makna aslinya, berarti majazi. Qul ya bi qawlina fi mawdi'ala, keluar dari ucapan kami fi mawdi'ala al-majaz. Nah, fi mawdi'ala niya digunakan untuk makna aslinya. Keluar dari sini al-majazi, karena al-majazi digunakan bukan pada makna asli dari peletakan asalnya. Wa yanqasimul haqiqatu ila thalathati aqsam. Hakiki terbagi menjadi tiga jenis, lugawiyatun, na'am, atau lugawiyatin wa syara'iyatin wa urfiyatin. Hakiki, ya, hakikah terbagi menjadi hakikatin lugawiyatin wa syara'iyatin wa urfiyatin. Na'am. Hakiki secara lugah, secara syar'i, dan secara urf, adat, kebiasaan. Fal-lugawiyatu hiya al-lafzul musta'amalu fi mawudi'alahu fil-lugah. Hakikah al-lugawiyah, hakikat, ya, lugawiyah, artinya lafaz itu digunakan pada makna aslinya dalam bahasa. Fi mawdi'alah, pada makna aslinya dari asal peletakannya, fi lughah, dalam bahasa. Baik. Fa kharaja bi qawlina fi lughati, maka keluar dengan ucapan kami fi lughah, pada asli penggunanya dalam lughah, keluar dari ini al-haqiqatu syar'iyyatu wal-urfiyyatu. Karena hakikat syar'iyyah dan urfiyyah adalah hakiki pada peletakannya dalam syariat, urfiyah pada urf. Nah, umidhalu dhalika as-salatu, contohnya kata as-salah, kata as-salah. Fa inna haqiqataha al-lugawiyyata, karena hakikat lugawinya, ya, makna aslinya dalam lughah, ad-du'a, bermakna apa? Doa. Salat itu asal peletakannya dalam bahasa adalah makna, bermakna apa? Doa. Fatahmalu alaihi fi kalami ahli lughah. Maka kata as-salah dibawa kepada makna doa, ya, kata shalah yang ditemukan pada ucapan ahli lughah, ahli bahasa, kita bawa ke mana? Doa. Jadi jika kita mendapati ahli lughah berbicara kemudian menggunakan kata shalah, bagaimana kita memaknai shalah? Kita dapat ahli lughah, ya, ahli bahasa berbicara pada ucapannya dia menggunakan kata shalah. Nah, sekarang kita ingin memaknai shalah yang dimaksud di sini. Berarti kita bawa kepada hakikat lughawiyah, bahwa mereka menggunakannya untuk makna ad-du'a. Difahami? Baik. Wal haqiqatu syar'iyyah hiya al-lafdhul musta'malu fi ma wudi'a lahu fi syara'. Hakikat syar'iyyah yaitu lafaz yang digunakan fi ma wudi'a lahu fi syara'. Ya. Lafaz yang digunakan, ya, pada makna aslinya yang diletakkan untuknya fi syara', pada syariat, pada makna aslinya dalam syariat, ini pada makna yang dia diletakkan untuk itu pada asalnya dalam syariat. Fa kharaja bi qawlina fi syara', maka keluar dari ucapan kami fi syara' al-haqiqatul lughawiyyah al-'arfiyyah. Keluar darinya al-haqiqatul lughawiyyah al-'arfiyyah, karena al-haqiqatul lughawiyyah adalah fi mawdi'a lahu fi al-lughah, والعرفية في موضع له في العرف سمنترى إني في الشرع. نعم. مثال ذلك تنضحني الصلاة فإن حقيقتها الشرعية فالنسى سنقولني حقيقة الشرعية يعني معنى صلاة منورد حقيقة الشرعية أصل penggunaannya dalam syariat ya. Asli penggunaan dalam syariat adalah al-aqwalu wal-af'alul ma'lumatul muftatahatu bit-takbiril mukhtatamati bit-taslimi. Al-mukhtatamatu bit-taslimi. Al-aqwalu wal-af'alul ma'lumatul muftatahatu bit-takbiril mukhtatamatu bit-taslimi. Ini definisi salat dalam syariat. Dalam syariat. Ya, maknanya. Makna salat dalam syariat. Menurut hakikat syar'iyyah, yaitu al-aqwal, ucapan-ucapan, ya, bacaan-bacaan, wal-af'al, perbuatan dan perbuatan-perbuatan, al-ma'lumah yang telah diketahui, ya, al-muftataha bit-takbir yang diawali dengan takbir, al-muftataha bit-taslim ditutup dengan salam. Tayyib, fatuhmalu fi kalam ahli syar'i ala dalik, maka tuhmal kata as-salah, kata salat tuhmal, ya, dibawa pada fi kalam ahli syara', pada kalam ahli syara', ketika kita mendapatkan, ya, kata salat pada ucapan, ya, pada ucapan pakar-pakar syariat berbicara tentang salat, maka yang mereka maksud kita maknai bahwa salat yang dimaksud adalah salat secara syariat, bukan doa yang dimaksud dalam lughah. Nah, طيب تعلق على تعريف الصلاة هنا فإن حقيقة الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المقترنة بالتسليم pada kata bit akhir-akhir definisi ini kan definisi salat mulai dari al-aqwalu wal-af'alu sampai al-mukhtatamah بالتسليم. نعم ini definisi تعلق هذا تعريف الصلاة عند الفقهاء هذا تعريف الصلاة عند الفقهاء والأولى في تعريفها عند ابن عثيمين أي قال هي التعبد لله تعالى بعبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. Mukhtaran di taslim. Jadi hanya ada tambahan apa? At-ta'abbudu lillahi ta'ala bi ibadatin dzati. Itu tambahannya. Nah, mundur syarh muallif. Lebih jelasnya lihat di syarah. Jadi yang ditampilkan Syekh di sini adalah takrif salat menurut fuqaha. Fuqaha mengartikan, mendefinisikan salat dengan ini. Al-aqwal al-fa'al dan seterusnya. Sementara yang lebih tepat menurut Ibn Utsaimin, wal aula fi ta'rifiha 'inda Ibn Utsaimin, yang lebih tepat ya dalam mendefinisikan salat di sisi Ibn Utsaimin ayy qali, yaitu at-ta'abbudu lillahi ta'ala, hi at-ta'abbudu lillahi ta'ala, at-ta'abbud lillahi ta'ala, yakni beribadah kepada Allah bi'ibadatin, dengan satu ibadah. Dzati aqwalin wa af'al, yang terdiri dari aqwal dan af'al, dan seterusnya sampai akhir definisi. Nah, adapun hanya dikatakan al-aqwal, al-af'al, tidak ditunjukkan makna ibadahnya. Nah, sementara solat itu adalah ibadah yang dikerjakan oleh hamba-hamba Allah. Ibadah yang dikerjakan, ya, yaitu beribadah kepada Allah dengan ibadah yang memiliki aqwal, af'al, dan seterusnya. Terdiri dari bacaan dan gerakan, yang terjadi bacaan dan gerakan, yang telah dikenal, mulai dengan takbir, di akhir yang taslim. Baik, kami sah. Kam madayna fitas. Kam madayna fitas. Madayna. Hah? Musar. Bagian. Bagian rubu. Mina sah tanya. Bagian rubu sah. Nah, aktifit perjanjian kita sampai jam berapa? Sesuai dengan apa yang kita sepakati aja, artinya memang kita darsnya sampai jam berapa? Sampai itu atau sampai jam 2? Hah? Gak ada kesepakatan? Kemarin sebenarnya kita berhenti jam segitu ya. Nah, soalnya masih ada kegiatan nanti. Baik, khawatir nanti terlalu capek. Aktifit dan ila huna. Berarti tersisa apa? Al-haqiqah al-urfiyah. Subhanallah wa bihamdihi.